Mitra Bisnis, Tempo menulis, Presiden SBY mengatakan tidak adil jika partainya terus disorot soal kadernya yang terlibat korupsi. SBY membeberkan data, untuk tingkat kementerian dan DPRD Kabupaten Kota, partainya hanya menempati posisi ketiga dari jumlah kader yang terkena masalah korupsi. Masih ada dua partai lain di atasnya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan penggiat anti korupsi, Teten Masduki. Pak Teten, apa komentar Anda soal ini? Ya, saya kira kalau partai itu hampir semua saya kira kotor ya. Cuma ada partai yang memiliki kesempatan lebih besar menduduki jabatan-jabatan pemerintah dan di DPR, saya kira memang Demokrat salah satu juga yang saya kira cukup besar ya. Nah, saya kira tekanan terhadap kritik masyarakat terhadap Demokrat memang saya kira sekarang sangat besar ya. Barangkali mungkin orang menilai berbeda dengan partai lain. Saya kira ini karena salah satunya kan Pak SBY ingin selalu dalam kampanye selama proses pencalonan jadi presiden atau setelah beliau terpilih yang pertama dan kedua kan juga menjanjikan pemberantasan korupsi sebagai agenda utama. Nah, tapi kan ide ini atau janji politik ini ternyata disabotase oleh parpolnya sendiri. Dengan kata lain, jangankan mau beresin pemerintahan, parpolnya, pengurus-pengurus parpol yang duduk di dalam parlemen begitu ya, justru bertentangan dengan apa yang dijanjikan oleh Pak SBY. Jadi saya kira ini satu konsekuensi yang dituntut oleh masyarakat dari sebuah janji politik yang disampaikan oleh Presiden SBY. Dan memang barangkali berbeda tekanannya kepada partai lain yang memang tidak menjual isu pemberantasan korupsi untuk menarik dukungan politik ya pada saat kampanye. Ya saya kira itu biarkan saja publik memberikan tekanan ya. Saya katakan tadi kan hampir semua partai sama aja ya, soal korupsi mereka juga tidak punya komitmen. Ada yang pintar korupsi, ada yang baru belajar, sehingga yang baru belajar ini yang banyak ketangkep kan. Tapi partai-partai lama juga kan saya kira banyak juga gitu hal semacam ini. Cuma ada yang terungkap dan tidak terungkap. Nah, tapi sekali lagi bahwa tekanan terhadap Partai Demokrat sama juga seperti tekanan terhadap Partai Keadilan ya. Ketika Partai Keadilan misalnya menjual Partai Bersih ya, lalu juga ketika banyak orang Partai Keadilan di parlemen misalnya terlibat dalam berbagai penyimpangan begitu kan, itu tekanannya kan lebih besar dibandingkan misalnya tekanan kepada Golkar atau PDIP. Nah, ini hal yang sama juga sekarang kan terjadi kepada Demokrat yang memang menjual isu pemberantasan korupsi dalam kampanye kemarin. Masyarakatnya kan udah muak lah ya kepada pemimpin politik, parlemen begitu ya. Ini mereka dikasih kesempatan oleh sebuah era reformasi ya, sehingga melahirkan politisi-politisi baru, melahirkan perubahan struktur politik, tapi oleh mereka ini bukan dipantahkan untuk melakukan perubahan, tapi ya hanya meniru rejim Orba yang kotor gitu. Ini kan masyarakat udah muak lah. Jadi saya kira memberikan harapan kepada masyarakat supaya tidak curiga terhadap itu omong kosong lah saya kira. Demikian penggiat anti korupsi Teten Masduki. Saya Wendy Lim.